kali dia cari cowok yang lebih kaya. Bisa lah. Gue cabut dulu ya, Boy. Anjing, kaget gue mah. Lo mau cabut kemana, Boy? Biasa, si Vina. Bukannya lo tuh udah ditolak ya, Vina ya? Iya, udah ditolak. Tapi maksudnya tuh bukan nolak kayak gitu sih. Dia cuma belum siap pacaran aja. Ya, siapa tahu suatu hari ada mukjizat, Boy. Ya kan, dia tiba-tiba mau uang dalam. Gak boleh gitu, Boy. Kasian anak orang, enaknya semalam. 9 bulan gak enak ya, Boy. Kasian gue, jangan. Tahu, bercanda kali. Gua mah yang murim-murim aja, udah nikah, sadar. Papa citraan, nakal tapi mapan. Yoks, tapi ya gimana ya, itulah anak muda zaman sekarang gitu. Rusak, pasti gara-gara GGS. Ini cepetan. Yaudah, hati-hati Boy. Ser goblok lo mah. Sorry aku telat ya, soalnya macet banget. Sorry. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya udah aku pesenin makanan favorit kamu ya. Mas. Enggak usah repot-repot. Tapi kamu harus makan. Kalau enggak kamu sakit, nanti kamu kurus banget, kamu harus makan. Enggak apa-apa, kamu harus makan. Mas. Kamu udah pesen makan? Siapa nih? Gua gebetan dia, lu siapa? Gua juga gebetan dia. Bentar. Mal, ngobrol bentar yuk. Ada apa sih? Kamu mendingan gak usah ganggu aku lagi deh. Emang kenapa? Soalnya aku mau jadian sama dia. Lah gimana sih, katanya gak siap pacaran. Aku tuh udah coba buat sayang sama kamu. Tapi kenyataannya aku gak bisa, Mal. Dasar cewek kerdus, kejar duit terus. Sorry. Ini siapa sih? Yain sebuah cowok, diajak jalan lo langsung bilang ayo. Terus lo foto-foto sama cowok, mau bikin gue baper tapi sorry aja. No, masih banyak yang lebih dari lo. Gue jomblo tapi gue tetap slow. Gue gak murahan kayak harga lo. Kembali pakai harta tuh cowok. Gue enggak sempurna, cuma orang biasa. Kalau mau yang sempurna, beli deal di warung aja lo. Kode bulu gue kayak main GTA. Bilang single padahal lo cari yang lebih kaya. Hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit, bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit, bawa lebar, otak sempit. Lo ninggalin gue ke cowok yang lebih mapan. Emang uang membutakan, padahal muka gue sangat jauh lebih tampan. PDKT 2 bulan, lo duluan bilang sayang. Tiba-tiba kok menghilang, jadian sama lain orang. Gue buka Snapchat, lo kegiat lagi ciuman. Shit, di depan gue lo bilang dia cuma teman. Deketin gue cuma mau nih kerja. Hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit, bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit, bawa lebar, otak sempit. Cari yang lebih kaya supaya lo bisa jadi banyak gaya. Terus eksis di dunia maya, jalan pintas untuk jadi sosialita.